Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah. Kita masih pada Athar Qatadah yang dibawakan muallif Qala al-Bukhari di sahihih. Bukhari di sahihnya menyatakan qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan hikmah. Zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit. Warujuman lisyayatin, sebagai pelempar merajam para syaitan. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai rambu atau tanda-tanda untuk menentukan arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta', maka yang menggunakan bintang selain untuk tiga ini, dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia pun dengan itu telah menyia-nyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dengan itu dia telah memaksakan dirinya pada sesuatu yang dia enggak mungkin ketahui ilmunya. Intaha. Kata muallif, hadzal athar 'allaqahu al-Bukhari fi sahihih. Demikian Bukhari meriwayatkan athar ini di sahihnya mu'allaq. Mu'allaq itu Bukhari sebutkan tanpa sanadnya. Bukhari enggak ketemu dengan Qatadah. Tapi Bukhari katakan qala Qatadah. Sehingga athar ini mu'allaq itu artinya tergantung. Semestinya athar itu punya sanad sehingga bisa berdiri. Ada tiangnya yang menyambungkan antara Bukhari dengan Qatadah. Tapi sanad ini dibuang, sengaja tidak disebutkan oleh Bukhari. Langsung qala Qatadah. Qatadah berkata, gantung, mungkin enggak ada sanadnya. Bukhari sering lakukan itu dengan tujuan untuk meringkas, supaya lebih ringkas kitab beliau. Karena kalau setiap athar, setiap hadis disebutkan sanadnya akan memperpanjang dan memperbanyak. Maka untuk meringkas, kadang beliau langsung qala Rasulullah, qala Ibnu Umar, qala, tanpa sanad beliau sebutkan. Wa akhrajahu Abdul Razzaq wa Abad Ibn Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Mundhir wa ghairuhum. Athar diriwayatkan selain Bukhari dibawakan oleh Abdul Razzaq, Abad bin Humaid, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Al-Mundhir, dan yang lain, semuanya dengan sanad. Artinya athar ini ma'ruf dengan sanad, cuman tadi Bukhari sengaja tidak sebut untuk lebih meringkas kitabnya. Wa akhrajahul khatib fi kitabin nujum. Juga khatib meriwayatkan ini di kitabnya An-Nujum. An Qatadah. Dari Qatadah juga dengan lafad begini. Qala innama ja'alallahu hadhihi an-nujuma li thalathi khisal. Allah jadikan bintang-bintang di langit ini untuk tiga tujuan. Ja'alaha zinatan lisama, Allah jadikan itu perhiasan bagi langit. Wa ja'alaha yuhtada biha, dan dijadikan sebagai tanda arah. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan dijadikan untuk merajam para syaitan. Faman ta'ata fiha ghaira dhalik faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a haddahu wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Yang bicara tentang bintang tanpa selain tiga ini, maka dia telah berbicara dengan dasar pikirannya sendiri dan telah salah bagian dia, dia sia-siakan, dia paksakan dirinya pada yang dia enggak akan ketahui ilmunya. Wa inna nasan jahala bi amrillah qad ahdathu fi hadhihi an-nujum kahanatan. Orang-orang jahil yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal syariat Allah menjadikan bintang ini sebagai bentuk perdukunan. Layaknya dukun ngaku-ngaku tahu yang gaib, membaca yang belum terjadi, meramal-ramal. Man a'rasa binajmi kada wa kada kana kada wa kada. Sehingga misalnya mereka katakan, kalau kamu nikah bertepatan dengan terbitnya munculnya bintang ini di arah sana, bintang itu, rasi bintang ini, maka akan begini begitu, rumah tanggamu akan baik, akan langgeng, atau sebaliknya akan celaka, akan jelek, akan putus, berakhir dengan perceraian, atau semisal itu. Wa man safara bi najmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza, atau yang safar ada bintang ini akan selamat atau akan celaka tergantung bintangnya. Wala amri ma min najmin illa yuladu bihil ahmar wal aswad wat tawil wal qasir wal hasan wad damim wa ma ulima hadhihi an nujum wa ma ilmu hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-dabbah wa hadha at-ta'ir bi syai' min hadzal ghaib. Kata Qatada, sungguh pada setiap bintang ya ada saja kejadian bertepatan dengan bintang-bintang itu, Allah takdirkan. Enggak ada kaitannya dengan bintang, tapi ya di situ ada yang lahir, ada yang mati. Fulan yang tinggi, fulan yang pendek, fulan selamat, fulan celaka. Ada fulan yang tampan, fulan yang jelek, fulan ada saja kejadian. Tetapi bintang ataupun binatang terkait merasa sial dengan sesuatu, burung atau yang lain, kata-katanya enggak ada kaitannya sama sekali dengan gaib ini. Ini kebetulan Allah tentukan lahirnya fulan atau musibah menimpa fulan, kebetulan memang saat bintang ini terbit, saat bintang ini di sana, di sini. Nah, bintang itu enggak tahu sama sekali, burung itu enggak tahu sama sekali yang gaib. Walau anna ahadan alimal ghaiba la alimahu Adam alladhi khalaqahu Allah biyadihi wa asjada lahu malaikatahu wa 'allamahu asma'a kulli syai. Intaha. Kata Qatadah, kalau seandainya ada satu orang ada yang tahu yang gaib selain Allah, niscaya paling pantas tahu adalah Adam alaihis salam. Karena beliau memiliki keistimewaan, kekhususan yang tidak dimiliki makhluk lain. Murni hanya Allah berikan kepada Adam. Misalnya, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Dan itu Allah sendiri yang sebutkan ketika Allah perintah iblis untuk sujud, lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu enggak mau sujud kepada makhluk ini, Adam, yang aku ciptakan, kata Allah, dengan kedua tanganku sendiri. Dan itu keistimewaan bagi Adam. Tidak ada makhluk selain beliau yang Allah langsung ciptakan dengan kedua tangannya yang mulia. Keistimewaan besar bagi Adam. Tidak hanya itu, Allah perintah malaikatnya sujud kepada Adam. Dan sujud semua malaikat benar-benar. Mentaati perintah Rabb-nya. Tidak ada makhluk lain yang Allah perintah para malaikatnya sujud kepadanya selain Adam. Kemudian juga Allah ajarkan padanya nama segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah al-ayah. Allah ajarkan padanya nama-nama segala sesuatu. Keistimewaan-keistimewaan ini yang hanya ada pada Adam. Pantas dengannya beliau tahu yang gaib. Seandainya ada yang tahu gaib selain Allah, yang diciptakan dengan tangan Allah langsung, diperintahkan malaikat sujud, diajarkan padanya nama segala sesuatu. Kalau ada yang tahu gaib selain Allah, Adam yang paling berhak tahu. Tapi Adam pun terbukti enggak tahu sama sekali tentang yang gaib. Kalau tahu, enggak akan terjadi pada beliau apa yang terjadi. Beliau akan tahu, oh ini iblis mau nipu aku ini. Ini makar ini mau supaya aku keluar dari jannah, tahu ini gaib. Enggak tahu Adam. Manusia, makhluk yang terbatas ilmu dan pengetahuannya. Enggak akan beliau makan buah tersebut karena akan tahu ini ujungnya nanti akan diusir, diturunkan dari jannah. Tapi terjadi tetap apa yang terjadi. Karena beliau enggak tahu yang gaib. Adam itu kif dengan yang selain Adam, makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki keistimewaan layaknya yang dimiliki Adam, bintang. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Tidak ada nas yang menyebutkan Allah perintahkan malaikat sujud kepada bintang. Bagaimana kemudian dikatakan bintang tahu sementara Adam enggak tahu? Enggak ma'gul. Enggak masuk akal. Enggak logis. Demikian Qatada sebutkan dalam atsar riwayat beliau di Kitabun Nujum Al-Khatib rahimahullahu taala. Wa ta'ammal ma angkarahu hadzal imam mimma hadatha min hadzihil munkarat fi 'asrit tabi'in. Maka coba perhatikan pengingkaran imam ini, Imam Qatadah, terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masa beliau, masa tabi'in masih. Kata ada tabi'in. Wa ma zala syarru yazdadu fi kulli asrin ba'dahum. Maka tentunya setelah mereka kejelekan lebih merajalela, semakin jadi. Hatta balagal ghayata fi hadhil a'sar. Sampai puncaknya, klimaks di masa-masa belakangan ini, masa kita. Wa ammat bihil balwa fi jami'il amsar. Bahkan itu merata di seluruh negeri. Famuqillun wa mustakthir. Bedanya cuman yang di negeri ini banyak, yang di negeri itu agak kurang tentang penggunaan ilmu nujum atau anggapan bintang ini punya pengaruh, kekuatan mempengaruhi apa yang terjadi di muka bumi, tahu yang gaib. Banyak sudah merata di negeri-negeri yang ada. Wa 'azza fin nasi man yunkiru. Dan jarang sekali dari umat ini yang mengingkarinya. Karena jarangnya ilmu, minimnya ahlu sunnah. Wa'adhumatil musibatu fid din. Maka musibah dalam agama ini semakin besar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Hasan di zaman beliau, yang teranggap masih penuh dengan keterbatasan karena beliau hidup masih zaman-zaman belakangan 200 atau 300 tahun yang lalu. Apa kiranya kalau beliau melihat di zaman seperti ini, yang hampir boleh dikata tidak ada mass media kecuali pasti membawa dan mencantumkan perkara semacam ini, ramalan zodiak, bintang-bintangmu, bahkan lebih parah lagi dijadikan hal yang lumrah dan dijadikan bahan untuk perkenalan. Lahirnya apa kamu? Saya bulan Juni, oh bintangnya Sagittarius ya misalnya. Anda, saya di September, apa misalnya Scorpio atau apa begini. Berarti begini, begini dalam urusan kerja seperti ini, dalam rumah tangga begini begitu. Itu menjadi hal yang lumrah dan seperti mendarah daging di masyarakat, wal'iyadzubillah. Qauluhu khalaqallahu hadhihi an-nujum lithalath. Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Qala Allah Ta'ala, ini seperti firman Allah dalam Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampunya, cahayanya, yakni bintang-bintang. Dan kami jadikan juga sekaligus itu sebagai perajam bagi para syaitan. Juga dalam An-Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kami jadikan itu sebagai pertanda, membantu untuk mereka menentukan arah, tahu arah. Wa fihi isyaratun ila annan nujuma fis sama'id dunya. Ayat di dosa, maka tidak menjadi dalil, kalaupun terkadang benar, terkadang sembuh, bisa ini itu, tidak menjadi alasan. Haram tetaplah haram. Ya seperti judi juga, menguntungkan nih, ya memang menguntungkan. Imtihan, fitnah dari Allah bagi hambanya, mau taat kepada Allah atau mengikuti hawa nafsunya. Menguntungkan, dia pasang 10 ribu bisa dapat puluhan juta mungkin. Fitnah. Di situ akan terlihat siapa yang beriman, menjauh dari yang dilarang oleh Allah, menjaga iman dan tauhidnya. Mungkin itu dari apa yang